Ada pertanyaan, apakah Nabi Khidir masih hidup? Nabi Khidir itu sejarahnya di zaman Nabi siapa ya? Hah? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jarak antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Muhammad berapa tahun ya? Berapa tahun? 3 tahun. Bila ada yang menyebutkan dari kalangan ahli sejarah, jarak antara zaman Nabiullah Isa, bukan Nabi Musa, Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasalam sekitar 500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Makanya dikatakan sebagai zamanul fatrah, saking lamanya zaman-zaman kekosongan Rasul. Itu baru Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi Bani Israel yang terakhir. Sebelumnya banyak Nabi-Nabi yang lain. Sampai ketemu Nabi Musa. Jarak antara Nabi kita Muhammad sampai sekarang berapa? 1433 Hijriah. Hijriah. 33 tahun. Para kelas itu Hijriah. 1433 tahun. Ewa. Ada orang yang umurnya sampai 1000 tahun? Hah? Ada? Ada? Hah? Itu baru zaman Nabi kita Muhammad. Tambah lagi dengan zaman Nabiullah Isa. Tambah lagi 500. Nabi Isa sampai Nabi Musa. Nah, itu berapa ribu lagi itu? Ribuan tahun yang lalu. Secara akal sehat. Secara akal sehat. Jawabannya? Tidak mungkin hidup. Dan memang demikian kenyataannya para kelasikum. Yang dijelaskan oleh para ulama unad. Di antaranya ialah Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Nabi Khidir itu telah meninggal dunia. Disebutkan juga oleh Imam Ibn Kathir dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihayah. Juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi di Al-Muntabim. Juga disebutkan oleh Asy-Syangqiti rahimahullah dalam tafsir Abba'ul Bayan. Dan dalam buku-buku yang lain, para ulama menyatakan bahwasanya Nabi Khidir itu telah wafat. Telah wafat. Barakallahu fikum. Paham ya? Adapun yang disemarakkan di zaman sekarang ini, ada orang yang tahu-tahu ada kelebatan. Gak ada orangnya Khidir itu. Dia jalan kaki, berjalan. Ada orang di depan, gak tahu siapa dia. Tahu-tahu hilang di pojokan. Khidir itu. Itu semuanya adalah khurafat. Disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa. Khurafat. Barakallahu'alaikum. Paham ya? Bahkan yang mereka sebutkan riwayat-riwayat yang menjelaskan Nabi Khidir itu berjumpa dengan Rasul, semuanya batil la asalahu. Yang katanya ikut perang bersama Rasul, ikut berjihad membela Rasul, makan bareng sama Rasul, dan segala macamnya. Itu semuanya riwayat yang maudhu'ah, yang palsu, yang la asalahu. Itu semuanya penegasan dari Syekhul Islam rahimahullah. Antum lihat dalam Majmu'ul Fatawa, di bagian fihrisnya, lihat pembahasan masalah Khidir. Panjang lebar berbicara saya akan barakallahu fiikum. Naam. Yang dikecualikan ya ikhwan yang hidupnya panjang, dajjal. Itu jelas nasnya. Dajjal masih hidup. Sudah ada dan masih hidup dan nanti akan keluar menjelang kiamat. Ini dikecualikan. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di langit. Siapa lagi? Ya'juj dan Ma'juj. Naam, di tempat persembunyiannya. Siapa lagi? Oh ya, iblis, ya betul. Nah. Iblis la'anahullah, itu juga termasuk yang dikecualikan. Selebihnya mati. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. semua jiwa pasti mati. Dan Rasul mengatakan tidak ada di muka bumi ini di penghujung 100 tahun tidak ada lagi hari ini seseorang yang di muka bumi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Maknanya setiap 100 tahun itu sudah pindah generasi. Tidak ada seorang pun yang ada ketika itu melainkan telah wafat semuanya. Kecuali sedikit. Al-Bahi melihat keterangan para ulama unat dalam banyak kitab mereka dalam masa ini. Jika seseorang laki-laki meninggal dunia, apa adakah ahli waris selain istri dan anak-anaknya? Banyak. Yang kalau dia punya anak laki-laki, maka yang termasuk ahli waris ialah bapak dan ibunya. Atau kalau enggak ada bapak, enggak ada ibu, nenek dan kakeknya. Barakallahu'alaikum. Kalau dia hanya punya anak perempuan, enggak punya anak laki-laki, maka termasuk ahli waris ialah saudara kandung laki-laki. Saudari kandung perempuan. Saudara laki-laki seayah. Saudari ya perempuan seayah. Barakallahu'alaikum. Yang jelas yang namanya warisan itu ada ketika yang meninggal dunia itu punya harta. Hartanya dia sendiri, bukan hartanya orang lain. Dia punya harta, mati. Dipotong untuk proses pemakaman. Dipotong untuk bayar utang-utang dia. Dipotong untuk wasiatnya. Selesai, masih ada harta, ada warisan. Kalau sudah ludes sebelumnya, maka tidak ada yang namanya warisan. Apalagi mins. Iya, tidak ada warisan. Kalau min yang tanggung jawabnya yang masih hidup, anak-anaknya untuk menyelesaikan utang piutang bapaknya. Kalau cuma ada istri dan anak, istri dapat 1/8. Anak tergantung. Kalau dia anak laki-laki, diambil semuanya. Asbab binafs. Kalau dia anak perempuan tunggal, maka anak perempuan tadi mendapatkan 1/2 harta waris ibunya atau istri tadi 1/8. Sisanya untuk anak putri. Radden. Dengan menggunakan kaidah rad pengembalian sisa harta waris. Kalau dia punya anak laki, anak perempuan, istri dapat 1/8. Sisanya untuk mereka. Laki, perempuan, laki-laki dapat 2 bagian. Perempuan dapat 1 bagian. Ini semuanya dibahas dalam pembahasan ilmu waris. Barakallahu fikum. Di manakah penyimpangan istilah mangkul dari teman-teman kita LDII? Mereka mengaku bahwa ilmu isnad mereka bisa nyambung sampai Rasul. Siapa bilang? Nyambungnya sampai tokoh mereka saja. Antum paham yang mereka maukan dengan mangkul? Hah? Yang mereka maukan dengan mangkul itu misal, ini kitab hadis Sahih Bukhari. Atau Muslim, atau Abu Dawud, atau Tirmidzi, atau Nasa'i, atau Ibnu Majah. Mereka umumnya menggunakan kutubus sittah. Ini dibaca di hadapan guru mereka dari kalangan LDII. Kalau dari kalangan selain LDII, isnadnya mungkote, terputus. Kalau dari guru mereka dari LDII itu mutasil, nyambung, mangkul. Tahu maknanya? Maknanya dibacakan di depan guru mereka itu nanti menerjemahkan hadis Sahih Bukhari misalkan, dia mencatat sesuai dengan terjemahan gurunya. Paham ini? Nanti guru tadi itu mangkul dari guru yang di atasnya, mencatat sesuai dengan terjemahan guru di atasnya. Terus demikian. Paham ya? Jadi kalau dikatakan qala berkata, kamu tulis berkata. Kalau kamu menggunakan bersabda, enggak mangkul. Loh kenapa? Karena gurunya mengatakan apa? Berkata. Kamu mengatakan bersabda, tidak mangkul. Faham itu? Sudah paham ya? Atau kamu katakan qala Rasulullah, isinya doa. Dia mengatakan berkata Rasulullah, tapi lafadznya lafadz doa. Kamu terjemahkan lain, Rasul berdoa. Itu enggak mangkul lagi sudah. Harus persis seperti terjemahan guru mereka. Dan supaya antum tahu, jangan dikira mereka pandai bahasa Arab. Enggak bisa bahasa Arab. Sehingga tahunya mereka ya terjemahan dari gurunya itu. Ketika nanti terjadi ikhtilaf terjemahan. Paham ya? Loh, kok ada perbedaan terjemah ini? Yang di wilayah sini mengatakan berkata, wilayah situ kok mengatakan bersabda, yang ini kok mengatakan berdoa. Ada ikhtilaf. Nanti diangkat, dimusyawarahkan, dirapatkan di musyawarah tingkat para kiainya itu. Nanti tarjih, mana yang rajih. Disampaikan kepada semua jamaah yang ada. Jadi paham ya? Dan tidak bakal diajari bahasa Arab murid-muridnya itu. Sehingga yang masuk ke sana sudah pandai bahasa Arab, martabatnya tinggi. Yang masuk sana bodoh, iya tetap bodoh. Yang penting dia dapat mangkulnya tadi. Harakallahikum. Jangan mengada-ngada, jangan-jangan itu hanya menyudutkan satu pihak, tidak. Ini cerita langsung mantan LDII. Yang ngomong sama kita bukan kelas bawah ini. Ada yang kelas daerah, ada yang kelas pusat. Yang daerah jelas di Lamongan, datang langsung ke rumah saya menyampaikan makna mangkul itu apa. Saya tanya, kamu bisa bahasa Arab? Tidak bisa, Ustaz. Antum dai-nya? Dai-nya, Ustaz. Saya ustaznya mereka. Tidak bisa bahasa Arab? Tidak bisa bahasa Arab. Loh, kenapa? Ya enggak perlu kita bisa bahasa Arab. Yang penting kan mangkul dari guru kita. Kalau berkata ya berkata, Ustaz. Tidak usah bingung-bingung. Nah kalau ada yang enggak beres bagaimana? Ya diadakan majlis tarjih. Gitu. Barakallahu fikum. Yang berikutnya langsung cerita dari pusatnya, ada pemimpin yang keberapa begitu. Tamam, tobat. Barakallahu fikum. Cerita lagi sama kita orang. Hadza huwa. Jadi bukan begitu yang namanya mangkul itu ya, Pak. Yang namanya mangkul itu kalau antum punya sanad ijazah langsung dari guru. Gurunya kamu tuh punya ijazah dari gurunya lagi yang lain. Terus sampai Rasul. Paham ya? Dikasih ijazah. Ijazah itu ya ijazah. Assalamualaikum. Misalkan kitab apa? Kitab Sahih Bukhari. Gurunya kamu tuh pernah ngaji, pernah belajar dari gurunya dia sebelumnya. Guru sebelumnya itu ngasih dia ijazah. Kamu saya kasih ijazah untuk meriwayatkan Sahih Bukhari dari saya. Guru kamu ngasihkannya pada kamu. Kamu tak kasih ijazah untuk meriwayatkan dari saya. Barakallahu. Itu namanya mangkul. Itu namanya mangkul. Barakallahu. Mudeng ya? Mau ijazah dari saya? Saya punya kitab. Ini bukan rahasia kayaknya. Tapi kalau dia ada yang beli buku ini ya bisa. Karena buku ini dijual bebas. Barakallahu. Saya punya kitab tebalnya segini. Kitab itu khusus berisikan sanad ya ikhwan. Sanadnya Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dari gurunya sampai kepada semua para ulama yang punya kitab. Baik buku hadis, buku fikih, buku apa begitu. Tebal segini. Imam Syaukani dari gurunya Imam Bukhari. Dari gurunya ke Imam Muslim. Terus nyambung itu. Sampai kepada semua para mu'allifin. Imam Bukhari sampai Rasul jelas. Mau dan. Mau apa gak mau? Cuman sayang kita sampai Syaukaninya ini. Gak cuman mungkate ya kan. Mu'bal ini. Allah ustaz. Mu'bal ini. Tapi kalau antum mendapatkan ijazah ammah. Mutasir. Mutasil. Ijazah amahnya dari Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Syaukani ulama Yaman. Syekh Muqbil ulama Yaman. Kalau dapat ijazah umum dari beliau, dan beliau pernah memberikan ijazah umum kepada semua murid-muridnya. Nah, beliau punya sanad dari gurunya, gurunya saya Imam Syaukani. Nyambung sanadnya. Itu yang namanya mangkul. Paham ya? Mangkul. Tapi di zaman sekarang ini, ikhwan, hal seperti itu nilai dan bobotnya itu kurang. Kurang. Waalaikumsalam. Sehingga Anda usah begitu antusias untuk mendapatkan yang mangkul tadi. Sekarang ini para ulama menggunakan sistem wijadah. Dalam ilmu mustalah itu ada beberapa cara dalam menerima ilmu. Di antara cara yang diamalkan sampai sekarang ialah sistem wijadah. Wijadah itu ialah kita mendapati sebuah kitab karya ulama fulan, diyakini kitab tersebut betul-betul karya ulama fulan, maka kita riwayatkan dengan wijadah. Kita mengatakan wajadtu sahihal Bukhari, jangan begitu. Misalnya saya Bukhari, wajadtu sahihal Bukhari. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana fulan. Itu muttasil menggunakan sistem wijadah dan itu diamalkan oleh para ulama. Sehingga mangkul kita sampai sekarang itu. Mangkul tenanan ya, Ikhwan. Mangkul ya, Ikhwan. Barakallahu fikum. Dengan sistem apa, Ikhwan? Wijadah. Syaratnya apa? Syaratnya kitab itu betul-betul diyakini miliknya Imam fulan, alim fulan. Itu banyak, kayak Sahih Bukhari, semuanya sepakat punya Imam Bukhari, sudah langsung pakai wijadah. Saya paham ya, wajadtu sahihal Bukhari. Maka betul wajadtu ya, saya mendapati buku Imam Bukhari rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Selesai. Sekarang pun juga bisa wijadah ini. Ini sekarang ini bawa buku ya. Wajadtu kitab kada wa kada. Qala Syekh fulan. Selesai. Dan itu mangkul. Wallahu musta'an. Nah. Bagaimanakah nasib orang-orang yang belum pernah mendengar atau mengetahui dakwah Islam selama hidupnya? Contoh orang-orang pedalaman yang belum mengenal dunia luar. Masih ada sampai sekarang ini? Masih ada? Di Indonesia ini? Masih? Daerah mana? Daerah mana? Papua yang sebelah mana? Jangankan dakwah Islam, dakwah salafiyah tembus Papua. Nanti mau kemana? Di Sorong ada, di Timika ada, Jayapura ada, Merauke ada. Mana lagi yang minta? Loh, Papua semua itu. Yang mana? Hah? Apanya? Sampai kembali ke dakwah Islam. Nyampe itu bukan berarti dai-nya harus ke sana gitu loh. Nah, menggunakan apa namanya dunia maya, dakwah-dakwah yang disiarkan via televisi dan segala macam nyampe kepada mereka. Ada sebenarnya sampai sekarang ini. Itu yang pertama ya, kawan. Anggaplah ada, gitu ya. Anggaplah ada. Orang yang betul-betul diyakini belum sampai kepada mereka dakwah Islam sedikit pun, nasibnya nanti kalau dia mati di yaumul qiyamah yumtahan, diuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya diminta untuk masuk neraka. Kalau dia masuk ke dalam neraka itu surga yang dia dapatkan. Tapi kalau dia enggan, enggak mau masuk, maka neraka tempatnya dia. Allah mengatakan, aku yang memerintahkan kalian mungkar atau kalian enggak mau mentaati. Bagaimana pula dengan para utusanku, kata Allah. Ini termasuk pihak yang yumtahan. Ada beberapa pihak yang diimtihan, yang diuji nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah sah sholat seseorang makmum yang mana ia lupa membaca Al-Fatihah ketika salat berjamaah, yang dikeraskan bacaannya. Sementara ia mengikuti pendapat yang mewajibkan makmum membaca Al-Fatihah. Ya tidak sah. Kalau pendapat kamu, makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah, dan kamu tidak membacanya, maka tidak sah. Rokaat tersebut tidak dihitung. Ketika nanti imam salam, antum harus menambahi satu rokaat lagi. Jadi paham ya? Tapi kalau kamu berpendapat bacaan imam, bacaan makmum, ya selesai, tidak ada masalah apa-apa. Ada dua pendapat ya, Khan ya. Ingat dalam berpendapat tidak boleh plain plan. Tidak boleh mengatakan kali ini pendapatnya yang sah ajalah. Anda bisa. Harus cari mana yang rajih, antum amalkan, kemudian harus toleransi dengan pendapat yang lain. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat para nabi, di waktu Nabi Muhammad Isra di Masjid Baitul Maqdis Palestina. Apakah waktu itu para nabi masih hidup? Riwayatnya sahih, ikhwan, disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, di situ beliau mengimami para anbiya salat. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham ya? Sesuatu kejadian yang di luar nalarnya manusia. Itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang memberitakan, kita hanya mengatakan sami'na wa shodaqna. Contoh masalah akidah yang tidak bisa menggunakan akal. Saya paham ya? Sami'na wa shodaqna. Atau yang mengatakan para anbiya wal mursalin ikhwan hidup di langit. Karena Rasul ketika Mi'raj bertemu dengan para ulama mursalin. Tapi kita tidak tahu bagaimana bentuk kehidupan mereka nanti. Bagaimana bentuk kehidupan mereka di langit itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya seseorang berobat dengan daging ular untuk menyembuhkan gatal-gatal? Ya Allah. Daging ular diapakan ya, Pak? Hah? Digoreng. Hah? Allahul musta'an. Baik, ya, Pak. Saya mau tanya sama antum. Apa hukum makan ular? Hah? Haram ya sudah. Haram ya, Pak. Makan ular hukumnya haram. Pendapat jumhurul ulama, kaidah mereka, segala sesuatu, segala hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti ular itu haram dimakan. Begitu pula hewan-hewan yang dilarang dibunuh juga haram dimakan. Semut, lebah. Hah? Binatang lebahnya, bukan madunya loh ya. Lebahnya itu haram dimakan. Gatal-gatal banyak herbal ya, hewan. Hah? Tanyakan sama tim dokter juga banyak obat untuk apa namanya gatal-gatal ya. Alergi segala macam banyak. Herbal juga sekarang banyak. Dari mulai salepnya, sabunnya, herbal-herbalnya banyak. Gatal apa itu? Alergi apa? Alergi uang. Obat isinya apa? Obat isinya lebah. Anaknya juga enggak boleh. Pong-pong itu. Iya. Jangan ya, Pak. Minimalnya syubhat. Assalamualaikum. Terkait dengan obat, Bu, jangan yang aneh-aneh gitu ya, Pak. Cari yang jelas-jelas halal. Sifatnya mukmin itu meninggalkan perkara syubhat yang belum jelas hukumnya. Assalamualaikum. Alergi banyak. Berbagai macam ada alergi debu, alergi makanan, alergi macam-macam, itu ada obatnya semua. Yang setahu saya susah obat itu alergi air. Ada yang tahu? Mana Pak? Alergi air. Eh? Ada yang tahu? Itu termasuk penyakit yang sangat langka. Alergi air. Bukan gatal-gatal itu enggak. Jadi begitu dia berkeringat langsung panas semua badannya. Jadi enggak pernah mandi dan enggak boleh berkeringat. Barakallah. Macam-macam, ada yang alergi logam, ada yang alergi kertas. Jadi kalau pegang uang itu gatal dia. Barakallah. Bagaimana hukumnya sunat pakai laser? Apakah ini merupakan pengobatan menggunakan besi panas? Fatwa ulama sekarang yang pernah kita tanyakan langsung, di antaranya Syekh Abdul Mar'i Al-Adani, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak ada masalah selama tidak membahayakan bayinya atau anaknya, sehingga harus ditangani oleh orang yang ahli dan bukan termasuk kai, bukan termasuk pengobatan dengan besi panas. Dan setahu saya sekarang itu yang paling cepat penyembuhannya, ya, ya betul, del langsung dikeringkan aman sudah, daripada yang manual. Minta tolong penjelasan dan penjabaran hadis yang berbunyi, belum sempurna iman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Apakah berlaku juga terhadap ahlul bid'ah atau muslim yang banyak melakukan maksiat untuk kita menyayangi mereka? Hadis ini ya ikhwan, Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Itu disebutkan dalam riwayatnya Nasa'i dengan tambahan lafaz minal khair. Mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri dari perkara-perkara kebaikan. Paham ya? Perkara kebaikan. Kita senang, kita baik. Kita harus mencintai orang lain untuk baik. Disebut dalam syarahnya, dalam Fathul Bari, mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya. Paham sebaliknya. Yakni, belum sempurna iman seseorang hamba hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang mencintai. Hingga dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk diri sendiri. Yakni dari kejelekan. Tadi pahamin ya? Maka dalam bab cinta, dalam semua perkara kebaikan. Untuk contoh tadi, kita terapkan mafhum mukhalafahnya. Paham ya? Contoh muslim yang alul bid'ah dan segala macam. Kita terapkan mafhum mukhalafahnya. Belum sempurna iman seseorang sehingga dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk diri sendiri dari perkara kejelekan. Kita enggak suka bid'ah. Kita enggak boleh menyimpang. Maka kita pun membenci kebid'ahan-kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada saudara kita sama muslim. Dan di antara bentuk cinta kita kepada mereka, kita luruskan akidahnya dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Insyaallah. Kenapa kebanyakan nabi terlahir di Jazirah Arab? Apakah ada nabi yang diutus terlahir di Eropa? Di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu yang di sebelah mana aja, Evan? Di mana aja Jazirah Arab itu? Mesir termasuk Jazirah Arab enggak? Hah? Enggak masuk. Di situ pusatnya nabi. Nabi Yusuf di situ, Nabi Yakub di situ, Nabi Ishak di situ, Nabi Musa juga di situ. Hah? Siapa ya? Di Mesir ya, Pak. Barakallahu fikum. Di Syam tempatnya para nabi. Nabi Ibrahim di sana juga di antara yang lainnya. Yang jelas-jelas di Jazirah Arab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Nabi Allah Ismail. Dulu Eropa ada apa? Apa enggak ada ya, Pak? Belum ada ya? Belum ada. Dulu itu adanya cuma Romawi, Persia, Yunani dan semisalnya. Adapun kenapa? Wallahu a'lam. Itu merupakan sesuatu yang di luar batas haknya kita. Allah tabaraka wa ta'ala maha tahu hikmahnya. Masya Allah. Terakhir ya. Asar itu masih lama ya. Baik. Anak adalah seorang penjual produk herbal. Masya Allah, lumur. Mudah-mudahan lancar rezekinya. Nah, qadarullah di antara pelanggan saya adalah orang yang dikenal sebagai dukun. Nah, tapi dia menggunakan produk-produk herbal untuk obat penyembuhannya. Pertanyaan saya, apa hukum menjual produk saya tadi pada orang tersebut? Misalnya batu sauda, zaitun, herbal gura, dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Jangan-jangan antum yang salah duga, bukan dukun kali. Tabib kayak antum juga kali. Dicek ikhwan ya. Kalau antum sudah pastikan itu orang dukun, antum yakin itu, maka khusus untuk orang ini, antum tidak boleh menjual kepadanya. Sebab ada unsur ta'awun atas perdukunannya. Dukun itu kadang menggunakan obat-obatan, kadang menggunakan jampi-jampi dari setan. Kalau yang dari setan, jelas kufurnya. Kalau dari obat-obatan, diikhtilafkan kekufurannya. Tadi paham ya? Barakallahu'alaikum. Nah, kalau itu pasti dukun, jangan. Untuk dia saja, jangan. Yang lain silakan. Tapi kalau dia bukan dukun, enggak ada masalah. Anak khawatir jangan-jangan dia tabib. Gitu ya. Karena saking manjurnya, kalau dari dia sampai dibilang dukun. Orang pinter gitu ya. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya termasuk akhlakul karimah? Ya, itu termasuk perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menjaga kebersihan kita dari mulai badan, mulut dan segala macamnya, kemudian menjaga kebersihan secara umum. Rasul SAW mengatakan, "At-tahuru syatrul iman." Ini yang sahih riwayatnya. Ataupun dengan lafaz an-nadhafatu minal iman, enggak ada asalnya. Yang betul dalam hadis yang sahih, tamam, dengan lafaz at-tahuru syatrul iman. Bersuci, kebersihan itu separuh daripada iman. Kata-kata tahur meliputi taharah hissiyah, taharah ma'nawiyah. Tapi yang umum ini hadis digunakan taharah hissiyah, taharah lahiriyah. Badan kita suci dari hadas, suci dari najis. Dan semua perkara-perkara yang berkaitan dengan kebersihan masuk dalam kategori at-tahuru syatrul iman. Maka di antara bentuk akidah yang sahihah, akidah yang kuat, ialah mengamalkan hadis tersebut. Dan itu merupakan ciri khasnya ahlu sunnah, rumahnya bersih, jelek tapi bersih. Gitu. Barakallahu fikum, rapi, bagus, orangnya kere tapi bersih, wangi, sedap dipandang. Apalagi yang kaya, sehingga harus diperhatikan betul-betul ya kawan. Wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup sekian, dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas kitab Al-Majmu'atul Hisan dengan bab yang pertama Al-Imanu Billah, temanya berkaitan dengan masalah Asmaul Husna insyaallah taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.